Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab At-Tafsir Al-Muyassar, masih dalam pembahasan Quran surat An-Nisa. Kali ini kita mulai dari ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi as-samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai para wanita bekas istri-istri bapak-bapak kalian secara paksa. Dan tidak diperkenankan pula bagi kalian untuk menyusahkan mereka dengan tujuan agar dapat mengambil kembali sebagian dari harta yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang keji secara nyata. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, wanita-wanita yang menjadi istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Jika kalian membenci mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kalian membenci sesuatu, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Tafsiran dari ayat ini, qala ya ayyuhalladzina amanu la yajuzu lakum an taj'alu nisaa'a abaikum min jumlati tarikatihim. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti orang-orang yang beriman. Allah menyeru mereka di ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi kalian menjadikan istri-istri bapak-bapak kalian termasuk peninggalan atau warisan mereka. Tatasarrafuna fihinna bizawaj minhunna, di mana kalian dengan seenaknya menikahi mereka. Awil man'i lahunna, atau kalian menghalang-halangi mereka. Aw tazwijuhunna lil akharin, atau kalian menikahkan mereka kepada yang lain. Wa hunna karihatun lidzalika kullihi, padahal mereka dalam keadaan tidak suka diperlakukan semua itu. Jadi istri-istri dari bapak-bapak kita yang telah meninggal, mereka bukanlah bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh bapak-bapak kita, sehingga kita tidak boleh melakukan hal yang semena-mena sesuai dengan keinginan kita. Nah, mereka mendapatkan kebebasan secara otomatis jika bapak-bapak kita telah meninggal dunia. Ingat, kita tidak boleh menikahi mereka, ya. Tidak boleh melarang mereka untuk menikah. Tidak boleh juga memaksa mereka untuk menikah lagi. Nah, Wala yajuzu lakum an tudharru azwajakum wa antum karihuna lahun. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga kembali menyebutkan larangannya kepada orang-orang yang beriman. Allah menegaskan bahwa tidak boleh bagi kalian wahai orang-orang yang beriman membahayakan istri-istri kalian meski kalian dalam keadaan membenci mereka. Liyatanazzalna an ba'dhi ma ataitumuhunna min mahrin wa nahwihi, dengan tujuan agar bisa mengambil kembali sebagian harta yang telah kalian berikan kepada mereka dari mahar ataupun dari yang lainnya. Illa an yartakibna amran fahishan kazina, kecuali jika mereka nyata-nyata melakukan perbuatan yang keji seperti zina. Falakum hina idzin imsakuhunna hatta ta'khudhu ma'ataitumuhunna, maka boleh bagi kalian untuk menahan mereka hingga kalian dapat mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Wal takun musahabatakum linisaikum mabniyatun 'ala at-takrimi wal mahabbati wa ada'i ma lahunna min huquq. Lalu kata Allah di ayat itu, hendaknya pergaulan yang kalian tampakkan kepada istri-istri kalian itu dibangun di atas kemuliaan dan kecintaan serta menjalankan hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Fa in karahtumuhunna li sababin minal asbabid dunyawiyyah fasbiru, kalau kalian tidak menyukai mereka istri-istri kalian karena satu sebab dari sebab-sebab yang sifatnya duniawi, maka bersabarlah. Sebab tidak ada seorang pun dari kalangan wanita yang memiliki kesempurnaan. Di balik kesempurnaan ada kelemahan, di balik kelemahan tetap ada kelebihannya. Nah, jadi bila kita tidak menyukai apa yang ada pada diri istri kita dari kekurangan yang sifatnya duniawi, bersabarlah. Tidak perlu mencaci makinya, tidak perlu menjelek-jelekannya. Sabar. Dan kita harus selalu ingat bahwa tidak ada yang sempurna sebagaimana kita sendiri. Kita juga tidak sempurna, maka istri kita yang menjadi pendamping hidup kita pun sama, enggak sempurna. Nah, jangan sampai kita ingin diakui kekurangan yang ada dalam diri kita, tapi istri kita inginnya selalu sempurna di hadapan kita. Enggak bisa seperti itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mengingatkan kepada kita untuk tetap memperlakukan istri itu dengan cara yang ma'ruf, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan cara yang baik, maksudnya dibangun di atas kemuliaan dan kecintaan dan selalu menunaikan apa yang menjadi hak-haknya. Kalau kalian membenci sesuatu yang ada dari diri istri kita karena satu sebab dari sebab-sebab yang sifatnya duniawi, fasbiru, maka bersabarlah. Fa'asa an takrahu amran minal umur wa yakunu fihi khairun katsirun. Karena bisa jadi kalian membenci satu perkara dari banyak perkara, namun Allah jadikan di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Ya. Jadi jangan sampai yang selalu dikedepankan itu kebencian. Ya. Karena ada kejelekan kemudian dibenci. Ingat, di balik kejelekan itu masih tersisa sekian banyak apa? Kebaikan. Ya. Yang dilihat jangan hanya kekurangannya saja. Ingat, di balik semua kekurangan yang ada itu pasti ada kelebihannya. Jadi sabar. Tidak perlu marah, ya. Tidak perlu dengan segera mengakhiri hidup dengannya. Bisa jadi kita membenci sesuatu, namun Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam sesuatu yang kita benci itu ada kebaikan. Ya. Jadi kata kuncinya adalah sabar. Nah. Ayat berikutnya ayat yang ke-20. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa in arad tumustibdala زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وإن أردتم استبدالا jika kalian ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, maksudnya jika kalian ingin menceraikan sebagian dari istri kalian bagi laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri. Wa ataitum ihdahunna qintara, sementara kalian telah memberikan kepada istri yang hendak kalian cerai itu harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan sekali-kali kalian mengambil sedikit pun harta darinya yang telah kalian berikan sebagai mahar. Atakhudhunahu buhtana wa itsman mubina, apakah kalian akan mengambilnya dengan cara dusta dan dosa yang nyata. Tafsiran dari ayat ini, wa in aradtum istibdala zaujatin makana ukhra, jika kalian ingin mengganti salah satu dari istri kalian dengan yang lainnya, seperti yang tadi disampaikan, maksudnya jika kalian hendak menceraikan salah satu dari istri kalian, wa kuntum qad ataitu man turiduna talaqaha malan katsiran mahran laha, sementara kalian telah memberikan kepada istri yang hendak kalian cerai itu harta yang banyak sebagai mahar, fala yahillu lakum an ta'khudhu minhu syai'a, maka tidak halal bagi kalian untuk mengambil sedikit pun dari mahar yang telah kalian berikan itu. Atakhudhunahu kadiban wa iftira'an wadhihan, apakah kalian akan tetap mengambilnya sebagai bentuk kedustaan ya dan dosa yang nyata? Jadi kalau kita hendak mencerai istri kita, jangan kita ambil kembali mahar yang telah kita berikan kepadanya. Tapi dengan catatan, apa catatannya? Kita telah bercampur dengannya. Kita telah bercampur dengannya seperti yang Allah sebutkan setelahnya di ayat yang ke-21. Ini masih nyambung. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin, bagaimana bisa kalian mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan sementara sebagian kalian telah bercampur dengan sebagian yang lainnya? Artinya kalian sudah bercampur dengan istri yang akan kalian cerai itu. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka pun telah mengambil janji dari kalian. Tafsirannya, wa kaifa yahillu lakum an ta'khudhu ma a'taytumuhunna min mahrin wa qad istamta'a kullun minkum bil akhari bil jima' wa akhadna minkum mitsaqan ghalidan min imsakihinna bi ma'rufin aw tasrihihinna bi ihsanin. Kata Allah di ayat yang ke-21 tadi, bagaimana bisa dihalalkan untuk kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian yang akan kalian cerai dari mahar yang telah kalian berikan kepada mereka. Sementara kullun minkum bil akhir bil jima wa qad istamta'a, sementara masing-masing dari kalian berdua telah bersenang-senang melalui hubungan badan. Jelas ya, kalau kita hendak mencerai istri kita ya, dan kita telah bercampur dengannya, ketika perceraian itu terjadi, jangan sampai kita menuntut balik kembali apa mahar yang telah kita berikan. Nah, ini kalau kita yang mencerai. Beda halnya kalau istri yang menggugat cerai alias khulu. Kalau istri yang menggugat cerai, maka ada kewajiban bagi istri untuk mengembalikan mahar yang telah kita berikan padanya. Qala wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, mereka istri-istri kalian telah mengambil janji dari kalian, min imsakihinna, yaitu berupa tetap mempertahankan mereka sebagai istri dengan cara yang baik, au tasrihihin nabi ihsan, atau melepas mereka dengan cara yang baik pula. Nah, sebelumnya ada janji soal pernikahan, soal perceraian, itu diatur dalam agama kita, dan istri ridho akan ketentuan dari hal itu. Nah, berikutnya ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah terjadi di masa yang lalu, di masa jahiliyah sebelum datang Islam. Innahu kana fahishata wa maqta wa sa'a sabila, sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan kekejian, ya, sesuatu yang dibenci, wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Jelas di dalam ayat ini ada larangan menikahi istri-istri bapak. Ya. Dalam tafsirannya, wala tatazawwaju man tazawwajahu aba'ukum minan nisa. Jangan sekali-kali kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Illa ma qad salafa minkum, kecuali apa yang telah terjadi di masa yang lalu, wa madha fil jahiliyah, berlalu di masa jahiliyah, fala mu'akhadhata fihi, maka tidak menjadi dosa sebelum datang hukum Islam. Inna zawajal abna min zaujati abaihim amrun qabihun, sesungguhnya anak-anak yang menikahi istri atau mantan istri-istri bapaknya adalah amrun qabih, perkara yang jelek. Yafhash, merupakan kekejian. Wa ya'zum qubhuhu, besar sekali kejelekannya. Wa baghidun, merupakan perkara yang dibenci. Yamkutullahu fa'ilahu, Allah mengutuk pelakunya. وَبِئْسَ طَرِيقًا وَمَنْهَجًا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَهُ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ, dan itu juga merupakan jalan yang paling jelek, metode yang paling jelek yang dulu dilakukan oleh sebagian kalian di masa jahiliyah. Nah, ketika Islam datang, apapun yang dilakukan di masa jahiliyah menjadi sesuatu yang tidak berlaku dan jangan sampai terulang kembali. Enggak ada tempat urusan-urusan jahiliyah itu di dalam Islam. Nah, ayat yang ke-23 selanjutnya, qala hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Akan disebutkan di ayat ini pihak-pihak yang tidak boleh dinikahi. Pihak-pihak yang tidak boleh dinikahi berarti secara status semua pihak yang akan disebutkan itu mahram. Ya. Qala hurrimat 'alaikum ummahatukum, kata Allah, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Wa banatukum, dan putri-putri kalian. Wa akhawatukum, serta saudari-saudari kalian. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari jalur bapak. Wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari jalur ibu. Wa banatul akhi wa banatul ukht, serta anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian dan dari saudari-saudari kalian. Wa ummahatukum allati ardhanakum, diharamkan pula atas kalian menikahi ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. meskipun bukan ibu kandung. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian dari seprosusuan. Wa ummahatu nisaikum, serta diharamkan atas kalian menikahi ibu mertua kalian. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dan diharamkan atas kalian menikahi anak-anak tiri kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian dari ibunya yang kalian telah bercampur dengannya. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, namun jika kalian belum bercampur dengan ibunya, fala junaha alaikum, maka tidak menjadi dosa bagi kalian untuk menikahi anak-anak tirinya tadi. Kita menikahi ibunya, belum bercampur, ibunya meninggal. Boleh kemudian menikahi anak-anaknya. Ketika kita menikah dengannya, dengan ibunya, maka anak-anaknya itu statusnya sebagai anak tiri kita. Ya. Wahala'ilu abna'ikum minalladina, wahala'ilu abna'ikum alladina min aslabikum, dan diharamkan atas kalian menikahi istri-istri dari anak laki-laki kandung kalian. Berarti menantu lah ya. Wa antajma'u bainal ukhtain, dan diharamkan kalian menikahi dua orang wanita yang bersaudara secara sekaligus. Kagok hejima, langsung we dua adik kakak. Ya. Illa ma qad salaf. Enggak boleh itu dilakukan kecuali apa yang sudah terjadi di masa yang lalu, di masa jahiliyah. Innallaha kana ghafurar rahima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah. Tafsiran dari ayat ini sangat jelas ya. Allah memberitahukan kepada kita pihak-pihak yang tidak boleh kita nikahi. Haramallahu alaikum nikaha ummahatikum. Allah mengharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Wa yadkhul fi dalika aljaddat min jihatil abbi awil um. Masuk dalam kategori ibu itu adalah nenek, nenek dari jalur ayah ataupun nenek dari jalur ibu. Ya. Ibu tidak boleh kita nikahi. Ah, ibu gak boleh nikah. Lihat neneknya, wah masih menarik. Gak boleh dinikahi. Eta 70 tahun masih kena menarik. Tapi tidak heran zaman sekarang makan ada. Istrinya udah tua, 80 tahun atau 79 tahun, 0,5. Ya. Laki-lakinya 21 tahun. Nah, ya kalau memang itu jodoh terjadi, ya mungkin terjadi. Ya, seperti yang pernah disampaikan dulu, likulli sakit waqit. Setiap ada yang jatuh, pasti ada yang memungut gitu. Kan begitu. Pasti ayeuna lebaran kan gitu. Ya. Namun tidak boleh kalimat diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian itu termasuk di dalamnya nenek-nenek kalian, baik dari jalur ibu ataupun dari jalur ayah. Wa banatikum, selain ibu-ibu kalian juga yang kedua yang haram untuk dinikahi adalah putri-putri kalian, anak-anak perempuan kalian. Wa yashmulu banatul aulad wa in nazalna, meliputi anak-anak perempuan dari anak laki-laki kalian. Ya, enggak boleh. Cucu berarti ya. Nah. Kemudian wa akhawatikum asyqiqat auli abin auli ummin. Pihak yang ketiga yang tidak boleh dinikahi adalah akhawatikum, saudari-saudari kalian. Asyqiqat, baik saudari seayah dan seibu, seayah seibu atau saudari seayah saja atau saudari seibu. Wa ammatikum. Berikutnya yang keempat yang tidak boleh dinikahi adalah ammatikum, bibi-bibi kalian dari jalur ayah. Makanya dikatakan di sini bahwa ammatikum adalah akhawatu abaikum, saudari-saudari bapak-bapak kalian, wa ajdadikum dan kakek-kakek kalian. Wa khalatikum, selanjutnya yang kelima adalah khalatikum, bibi-bibi kalian dari jalur ibu. Dikatakan di sini bahwa khalatikum ay akhawat ummahatikum wa jaddatikum. Akhawat ummahatikum, saudari dari ibu-ibu kalian dan nenek-nenek kalian. Wa banatul akh wa banatil ukh. Selanjutnya yang haram dinikahi adalah banatil akh wa banatil ukh. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian dan dari saudari-saudari kalian. Wa yadkhul fi dzalika auladuhunna, masuk di dalamnya anak-anak mereka. Ya. Kemudian wa ummahatikumul lati ardha'nakum. Selanjutnya yang haram dinikahi oleh kalian adalah ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Maksudnya bukan ibu kandung. Ya. Wa akhawatikum minar rawa'ah, dan saudari-saudari kalian sepersusuan. Waqad harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minar rawa' ma yahrumu minan nasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan karena susuan seperti apa yang telah Allah haramkan karena nasab. Wa ummahati nisaikum, berikutnya adalah ummahat nisaikum, mertua-mertua kalian. Ya. Sawa'un dakhaltum binisaikum, sama saja apakah kalian telah bercampur dengan anak-anaknya? Awalam tadkhulu bihinna, atau kalian belum bercampur dengannya? Wa banati nisaikum min ghairikum allati yatarabbayna ghaliban fi buyutikum wa tahta ri'ayatikum. Demikian juga anak-anak perempuan tiri kalian. Ya. Dari istri kalian yang lain, yang secara keumuman ada dalam pemeliharaan kalian, di rumah-rumah kalian. Wa tahta ri'ayatikum, dan di bawah penjagaan kalian. Wa hunna muharramatun wa in lam yakunna fi hujurikum, mereka anak-anak tiri kalian itu adalah mahram. Tidak boleh kalian nikahi sekalipun tidak hidup di tempat-tempat kalian atau tidak dalam pemeliharaan kalian. Walakin bisyartid dukhul bi ummahatihinna, namun dengan syarat kalian telah bercampur dengan ibunya. Ya. Fa in lam takunu dakhaltum bi ummahatihinna wa talaqtumuhunna aw mutna qabla ad-dukhul fala junaha 'alaikum an tankihuhunna. Namun jika kalian belum bercampur dengan ibunya atau kalian cerai ibunya, ya, atau ibunya meninggal dunia, qabla dukhul, sebelum kalian masuk bercampur dengannya, maka tidak dosa bagi kalian untuk menikahi anak-anak tiri tadi. Nah. Tapi hal yang perlu untuk digaris atasi adalah jangan sampai, ya, ketika seseorang menikah dengan katakanlah seorang wanita yang sudah punya anak dan anaknya dewasa, ya, dia punya niatan menikahi ibunya sebentar saja, enggak akan bercampur dengannya, ya, untuk kemudian dicerai supaya bisa menikahi siapa? Anaknya. Ya. Karena ternyata anaknya jauh lebih bagus daripada ibunya misalnya. Enggak boleh punya niatan seperti itu. Nah, qala kama harrama Allah 'alaikum an tankihu zawjati abna'ikum alladhina min aslabikum, demikian juga Allah haramkan bagi kalian untuk menikahi istri-istri dari anak-anak laki-laki kalian yang merupakan anak kandung. Wa man ulhiqa bihim min abnaikum min ar-radha, dan yang diikut sertakan kepada mereka dari anak-anak kalian dari sepersusuan. Wa hadha at-tahrimu yakunu bil 'aqdi 'alaiha, keharaman ini terkait dengan akad pernikahan. Dakhala al-ibnu biha aw lam yadkhul, baik si anak telah bercampur dengan istrinya atau belum. Qala wa harrama 'alaikum kadzalika al-jam'a fi waqti ihda wa fi waqtin wahidin bainal ukhtain binasabin aw radha'in illa ma qad salafa madha minkum fil jahiliyah. Lalu yang terakhir, Allah haramkan atas kalian mengumpulkan atau menghimpun dalam satu waktu dua wanita yang bersaudara secara nasab atau bersaudara karena sepersusuan dalam sebuah pernikahan. Ya. Jadi tidak boleh kita menikahi seorang wanita plus kakaknya atau plus apa adiknya dalam satu waktu kita menikahi keduanya. Nah, enggak boleh. Illa ma qad salaf wa madha minkum fil jahiliyah. Kecuali apa yang sudah terjadi di masa yang lalu dan telah berlalu. Nah, di zaman jahiliyah. Wala yajuzu kadzalika al-jam'u bainal mar'ah wa 'ammatiha aw khalatiha. Tidak boleh pula kalian menghimpun antara seorang wanita dengan bibinya, bibi dari ayahnya atau bibi dari ibunya, ya, dalam akad pernikahan. Kama ja'a fi sunnah, sebagaimana keterangannya telah datang dalam sunnah. Innallaha kana ghafuran lil mudznibin idza tabu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan ampunan kepada siapapun yang melakukan dosa bila mereka bertaubat. Rahiman bihim, menyayangi mereka. Fala yukallifuhum ma la yutiqun, Allah itu tidak membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mereka mampu. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.